Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبة الكرام أيها الإخوة بارك الله فيكم. بإذن الله عز وجل pada kesempatan pertemuan kita kali ini akan kita bacakan tentang al-usul as-sittah, enam prinsip. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, ma tayassarallahu alaina, atas apa yang Allah Azza wa Jalla mudahkan kepada kita semua untuk menjabarkan dan menjelaskan sebagaimana yang telah dijabarkan secara rinci dan detail oleh para ulama, dan di sana telah ada sekian banyak syarah atau yang dikatakan dengan syuruhat terhadap al-usul as-sittah, baik oleh para ulama yang telah mendahului kita, wafat terlebih dahulu seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula Syekh Muhammad Aman Al-Jami dan di antara ulama yang masih hidup di zaman kita semisal Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahumullah jami'. Sebelum kita masuk kepada pembacaan kitab ini atau risalah ini, uhibbu an unabbih, ada perkara yang ingin kita ingatkan dan tekankan terkait dengan jalsah ba'dal fajr dalam hal ilqa' durus awil muhadarah awil maw'idah. bermajlis setelah salat fajar, baik dalam rangka untuk menyampaikan pelajaran atau adanya satu muhadharah atau pemberian satu mu'idhah, hendaknya setelah seseorang menuntaskan adkar sabah, karena zikir pagi itu jika telah luput waktunya tidak ada pengkodoan, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilm bahwa adkar yang dikatakan sabah wal masa, zikir pagi dan petang, zikir pagi yaitu pada salatul fajr sampai sebelum terbitnya matahari, demikian pula zikir petang ba'dal asr sampai sebelum terbenamnya matahari, jika keduanya luput maka tidak ada pengqadaan. Oleh sebab itu sepantasnya bagi kita untuk memperhatikan dan tidak sepantasnya pula bagi seorang muslim menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena dalam zikir terdapat wiqayah, terdapat penjagaan. Sementara setiap individu muslim membutuhkan penjagaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang dilakukan oleh seseorang, meskipun ia memiliki tenaga, memiliki kekuatan, kesempatan, jika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan taufik, maka tidak ada seorang pun yang memiliki daya dan upaya untuk melaksanakannya. Terlebih Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk, yaitu dari kalangan syayatin, syaitan, baik yang berasal jin atau dari jin maupun manusia, baik yang berasal dari jin ataupun manusia, yang tentunya salah satu hal yang membedakan dalam sisi kemampuan yang Allah berikan, bahwa mereka bisa melihat kita tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Gangguan-gangguan yang muncul dari syaitan, dari jin, memiliki ta'ir, punya pengaruh. Dari situlah seorang hendaknya menjaga diri, demikian pula menjaga keluarganya dengan cara menetapi untuk berzikir, yaitu zikir yang warid, akar al-ma'thur an-nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada waktu-waktu yang terkait, terkhusus pada waktu-waktu yang terkait. Nah, قال المؤلف رحمه الله تعالى berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى dan Syekh Muhammad seperti yang kita ketahui bersama, salah satu mujaddid, bermakna bahwa beliau ialah pembaharu dakwah yang sebelumnya terjadi di Jazirah Arab, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tidak bermakna mujaddid yang ada pada beliau sebagai pembaharu ialah memperbaharui agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang telah dipahami salafun saleh. Akan tetapi beliau mengembalikan ajaran Islam yang telah mengalami berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di zamannya kepada asalnya. Banyak sorotan ketika kaum muslimin diajak untuk kembali memahami Alkitab wa Sunnah sesuai dengan faham salafun salih. Banyak pula sorotan ketika kaum muslimin diajak untuk kembali mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran salafun salih dengan istilah agama baru, dengan istilah tidak sesuai dengan keumuman, dengan istilah minoritas yang tolak ukurnya seringkali namanya kebaikan itu, kebenaran itu diukur jika banyak yang melakukan maka itu di atas kebenaran, kalau sedikit yang melakukan maka dipertanyakan. Barakallahu fikum, ujian semacam ini tentunya bukan ujian yang baru yang dialami oleh siapapun manakala mendakwahkan al-haq, tetapi telah dialami oleh orang-orang yang dikatakan al-mustafun al-akhir, manusia-manusia pilihan dari kalangan para rasul seperti Nuh alaihissalam, demikian pula Nabi Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan para anbiya, para rasul yang hidup setelahnya hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sering dinisbahkan dalam dakwah karena terjadi perubahan yang cukup besar, bahkan banyak para ulama memiliki perhatian yang besar terhadap risalah-risalah beliau. Tidaklah perhatian yang diwujudkan serta perhatian yang sangat yang ada pada para ulama dalam hal mensyarah risalah beliau kecuali dan tiada lain menunjukkan bahwa beliau seorang alim, walaupun secara tulisan kadang orang mengatakan sangat ringkas, sangat singkat, sangat pendek. Dan tidak jarang orang-orang yang kemudian menyepelekan apa itu usul sittah, apa itu qawaid al-arba, apa itu usul salata. Barakallahu fikum, kita perhatikan bukti bahwa apa yang didakwahkan beliau ialah dakwah yang mengikuti dakwah para ulama terdahulu pijakannya kepada paham salafun saleh. Dibuktikan bahwa sekian banyak syarah yang muncul di zaman kita sekarang, seperti tadi yang sebagainya kita singgung. Dan ulama-ulama tadi adalah ulama-ulama yang dikatakan ulama senior di zaman kita, ulama yang menjadi rujukan di zaman kita. Hal itu membuktikan bahwa risalah beliau risalah yang mubarakah, yang Allah berkahi. Adanya perhatian yang khusus. Ka'amthal Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Mufaymin, Syekh Muhammad Aman al-Jami, sekian banyak para ulama yang mumpuni di zamannya memberikan perhatian dalam hal mensyarah. Sekali lagi, itu sebagai bukti bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ialah dakwah yang kiblatnya kepada dakwah salafiyah. Tidak sebagaimana yang dituduhkan bahwa siapa yang mempelajari kitab beliau, yang mengikuti dakwah beliau, ialah dakwah yang sesat. Dengan kata lain, hadirnya, munculnya Wahhabi nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi sama sekali bahwa beliau tidak mendakwahkan kepada ta'assub, fanatisme, tidak mendakwahkan kepada kepentingan-kepentingan golongan, bahkan pribadi. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah, lalu telah mendapatkan pengajaran dari mulai kecil, dari sisi bahwa beliau telah menyelesaikan Quran yang diistilahkan dengan menghatamkannya, menghafalkannya ataupun menghafalnya saat usia belum baligh. Saat usia belum baligh, yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang menyebutkan tentang biografi beliau ialah pada usia 10 tahun beliau telah menyelesaikan Al-Quran. Dan terdapat pada beliau tentang kecerdasan, demikian pula semangat dalam hal menuntut ilmu. Dan begitulah Allah Azza wa Jalla menghendaki tentang perkembangan seorang alim dari kecilnya. Pengayoman dari keluarga, perhatian dari keluarga. Demikian pula kemana diarahkan dalam hal belajarnya, kepada siapa dititipkan sang anak tersebut. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa masalul alim alal abid, permisalan seorang alim ketimbang ahli ibadah, kamathalil qamar, seperti permisalan rembulan ala sa'iril kawakib, dibanding dengan seluruh gugusan bintang-bintang. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang permisalan tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan permisalan orang alim, seorang alim yang dikenal tentang keilmuannya, dikenal tentang ketakwaannya, dikenal tentang kiprahnya, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada padanya, jika dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, itu seperti rembulan dibanding dengan apa? Sekian banyak gugusan bintang-bintang yang ada di langit. Pertama, bahwa rembulan makhluk Allah, terkhusus pada malam yang dikatakan bulan purnama, cahayanya luar biasa, menerangi sebagaimana para ulama, bahwa ilmu yang sering diibaratkan dengan nur diibaratkan dengan cahaya, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waki ala su'i hifzi, aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' tentang tidak bagusnya hafalanku. Fa arsyadani ila an atrukal ma'asi, maka guruku memberikan bimbingan agar kemaksiatan-kemaksiatan itu ditinggalkan. Fa'lam anna ilma nurun, ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Wan nuru la ya'tihi al-'asi, yang namanya cahaya itu enggan. Ya'ba, dia tidak mau datang kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Fa ayyul ikhwah barakallahu fikum, demikian pula rembulan, bahwa cahaya rembulan itu tidak kemudian tiba-tiba sempurna. Tidak tiba-tiba sempurna, langsung muncul yang dikatakan pada bulan apa? Purnama. Tetapi dia muncul dengan istilah pertama ialah hilal. Sebagian ulama mengatakan hilal itu bukan hanya pada hari yang pertama, hari kedua, ketiga, yang diistilahkan dengan bulan apa? Bulan sabit. Ia kecil, bahkan terkhusus pada hari yang pertama sebagai tolak ukur untuk mengenali perubahan dari bulan sebelumnya kepada bulan berikutnya, jarang yang bisa mengenali, kecuali orang-orang yang sudah memiliki apa? Pengetahuan dan membiasakan melihat tentang apa? Munculnya hilal. Dan sesungguhnya memantau hilal itu bukan hanya rame-rame saat kalau mau tiba bulan Ramadan. Barakallahu fikum, tentunya hari-hari yang lain. Tentunya hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain. Berkembang sampai bulan purnama. Nah, diberikan permisalan bahwa demikian pula para ulama, perkembangan dalam masalah ilmunya itu sedikit demi sedikit. Dari mulai kecil menghafal Quran, menghafal matan, menghafal hadis, menuju kepada pemahaman, terus semakin kuat. Dan semakin bertambah usia, semakin matang dalam hal fatwanya. Ya tentunya bagi seorang alim yang menekuni. Barakallahu fikum. Kita bicara kepada seorang alim menekuni tentang apa? Keilmuan. Semakin bertambah usia, semakin mapan, semakin matang. Adapun seperti kita, Allah musta'an, dalam belajar kadang ya sesempatnya, bertambah usia kadang semakin lupa, kan gitu ya. Bertambah usia semakin banyak hilang maklumat. Bertambah usia semakin melemah. Semakin kacau kadang pemikiran dan maklumatnya. Ya takhabbat. Terjadi kebingungan. Iya, dulu saya pernah sekutan yang lalu pelajaran seperti ini. Tapi kok hilang semua ya, kan begitu ya. Tidak. Kalau ulama semakin mapan, semakin matang. Dan ulama dengan kapasitas keilmuannya, kita lihat ya seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, seperti Syekh Utsaimin, dengan membaca dan menjelaskan risalah-risalah yang kecil semacam ini semakin berbobot, semakin bernilai Naam. Tidak bermakna bahwa seorang apa itu risalah seperti itu gampang. Ya betul, gampang Anda membaca. Gampang Anda menghafalkan. Tapi untuk kemudian mapan dalam hal penjelasannya, mapan dalam hal memaknai apa yang dimaksud oleh muallif, kemudian mengangkat kadar dari prinsip tersebut dan mengamalkan dalam keseharian, itu tentunya beda pengamalannya seorang alim dengan seorang yang kapasitasnya di bawah, bahkan jauh di luar itu. Jadi kembali bahwa rembulan ketika sempurna cahaya, begitulah berawal dari mulai bertambah sempurna. Begitu pula para ulama. Jadi ulama itu tidak tiba-tiba ketika ditanya langsung kemudian bisa menjawab, bahwa jawaban itu datang seketika itu. Seperti cerita kisahnya sebagian sufi ya, ditanya tentang satu masalah, diam dia. Lalu dikatakan, saya tengok ke negeri timur tidak ada jawaban-jawaban yang sesuai. Saya tengok ke negeri barat, duduk dia nerawang, tidak ada jawaban. Lalu kemudian dia pun mendongak ke atas, dikatakan haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan hatiku dari Rabbku, kan begitu ya. Jadi katanya saya tengok di berbagai macam perpustakaan di belahan bumi bagian timur, enggak ada masalah itu yang menjabarkannya. Aku tengok di belahan bumi bagian barat juga tidak ada perpustakaan yang menjawab tentang masalah itu. Lalu aku diam sesaat, ternyata hatiku mendapatkan wahyu. Nah, semua orang kadang-kadang mengatakan, dari mana jawabannya? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pakai ulama. Padahal banyak para masyayikh, termasuk dalam hal ini Syekh Rabi, seorang dalam menghadapi masalah itu kadang dalam hal menjawab ada yang diperlukan merujuk kepada ahlul ilm. Tapi ada pula masalah-masalah yang jelas, baik itu masalah yang terkait dengan sebuah amalan atau sebuah penyimpangan. Seorang jelas-jelas menyimpang dari manhaj Alkitab wa Sunnah. Seorang jelas-jelas menyimpang dalam hal memahami Al-Quran dan Sunnah dari apa yang dipahami salafuna salih. Maka dalam hal ini, seorang telah ada kemampuan untuk menjelaskan. Barakallahu fikum. Tidak semua sesuatu yang dikatakan telah jelas padanya, lalu dia mengatakan, ya kita tanyakan dulu dengan ulama atau kepada ulama. Kita kembalikan dulu masalah ini kepada ulama. Ini di antara syubhat yang dimunculkan oleh sebagian orang di zaman kita dengan mengatakan sesuatu yang telah jelas, yang semestinya diingkari, dijauhi, tapi mereka bernaung dengan istilah di bawah para ulama. Yang sampai tingkatannya nanti mengatakan, kamu itu siapa? Kok memperingatkan? Misalnya memperingatkan Khawarij, memperingatkan Mu'tazilah, memperingatkan Jahmiyah, memperingatkan Qadariyah. Demikian pula Akhbar Sufiyah. Dan berbagai hal yang dikatakan muhdatsatul umur, hal-hal yang baru dalam agama ini yang telah kita ketahui, kamu itu siapa? Baru lahir kemarin kan gitu ya. Kok berani-beraninya memperingatkan? Sampai tingkatan yang berhak memperingatkan itu hanya para ulama. Fa Allah musta'an. Kenali dan pahami bahwa hal yang semacam ini tiada lain kecuali mereka hanyalah ingin bernaung dan ingin berkedok dengan istilah merujuk kepada ulama, tetapi pada hakikatnya mereka ingin mendapatkan sebuah rekomendasi atas kebatilan yang mereka dakwahkan. Kita kembali. Permisalan yang berikutnya terhadap rembulan, bahwa rembulan itu dikatakan apa? Berada pada tempat kejauhan yang tinggi dan tidak menyentuh bumi, tetapi cahayanya apa? Bermanfaat. Begitulah para ulama. Begitulah para ulama, bahwa ulama betul-betul mereka itu dalam posisi ulu, yaitu ketinggian martabat, dan sama sekali mereka tidak kemudian memiliki satu niatan, tujuan, bahkan keinginan untuk kemudian mengambil ataupun ingin mengharapkan baik pujian dari manusia atau mengambil harta yang dimiliki oleh manusia. Kemudian di antara permisalan tersebut diambil pula faedah, namanya rembulan itu kadang-kadang cahayanya sempurna dan dalam kondisi tidak ada yang menutupi, sehingga cahaya tersebut menerangi. Tetapi kadang walaupun sempurna tertutupi oleh apa? Awan atau mendung. Hal itu sebagai permisalan bahwa sebagian ulama dalam hal keilmuan mumpuni, dalam hal keilmuan dalam hal keilmuan masya Allah, tetapi berada pada satu daerah yang jauh, yang sulit dijangkau oleh seseorang untuk mengambil pelajaran darinya. Dia seorang alim. Itu di antara permisalan terkait dengan hadis yang dinyatakan Rasulullah SAW, bahwa permisalan seorang alim ketimbang ahli ibadah itu ibaratnya rembulan dibandingkan dengan gugusan bintang-bintang di langit. Bintang di langit punya cahaya, tetapi apa? Redup. Disilakan apa? Kelip-kelipkan gitu. Tidak sekuat apa? Cahaya rembulan. Begitu pula permisalan seorang yang ahli ibadah, yang seringkali manfaatnya kembali kepada pribadi masing-masing. Adapun seorang ulama, manfaatnya ya ta'adda ila ghair. Seorang alim yang mempelajari ilmu kemudian mengajarkan ilmu kepada yang lain, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, dan mengentaskan manusia yang mereka berada pada kegelapan dibawa kepada jalan yang penuh dengan terang benderang. Kemudian Syekhu rahimahullahu ta'ala, beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Nah, dan disebutkan bahwa sekian banyak murid-murid beliau dalam salah satu kitab yang menyebutkan tentang biografinya, bahwa di antaranya ialah ada sebagian dari kaum muslimin yang berada di negeri kita, yaitu negara Indonesia, yang sempat kemudian mempelajari tentang apa yang beliau ajarkan. Semakala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. من أعجب العجاب di antara perkara yang sangat mengherankan, dan sesuatu yang membuat takjub, keheranan, itu ada dua perkara. Kadang dikehendaki kepada al-majah, kepada perkara yang terpuji. Artinya terherannya seorang dalam hal apa? Perkara yang terpuji. Misalnya seorang kagum, terheran dengan kepribadian seorang. luar biasa. Orang tersebut kepribadiannya. Ini kepada apa? Al-Madh. Demikian pula yang kedua, bahwa namanya ta'ajub atau al-ajabu juga mengandung kepada makna celaan dan pengingkaran. Celaan dan pengingkaran. Dari dua jenis tadi, maka yang dimaksud oleh muallif rahimahullah min a'jabi al-ujab, salah satu perkara yang sangat mengherankan ialah kepada hal tercela, sangat tercelanya, yaitu beliau sedang menggambarkan tentang kondisi umat di zamannya. Jadi beliau terheran, takjub dalam hal perkara tercela, yaitu jauhnya umat dari paham yang sahih. Nah, wa akbar al-ayat ad-dalati ala qudratil malik al-ghullab. Demikian pula dalil terbesar yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, sittatu usulin, enam prinsip, bayyanaha Allah Ta'ala, yang Allah jelaskan bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas, lil awam, kepada orang yang paling awam. Fauqa ma yadhunnu dhanun, di atas apa yang diprasangka oleh orang-orang yang memberikan prasangkaan atau persangkaan. Tsumma ba'da hadza ghalita fiha katsirun min azkiya'il 'alami. Kemudian setelah itu cukup banyak terjadi kekeliruan, kesalahan. Jadi kalangan orang-orang yang dikatakan azkiya, orang yang terpintar di alam ini, wa uqala bani Adam, demikian pula orang-orang yang berakalnya di bani Adam, illa aqallal qalil, kecuali sedikit saja yang berada pada manhaj yang lurus, pada paham yang benar. Disinggung oleh beliau masalah aslun, yaitu sittatu usulin, enam prinsip. Al-usul, seperti yang dikatakan para ulama, berasal dari aslun. Al-usul itu jamak daripada aslun. Makanya nanti ada al-aslu al-awwal, prinsip yang pertama, wal-aslu tsani, prinsip yang kedua, dan seterusnya. Yang namanya aslun, prinsip, dalam lughah, ma yanbani alaihi ghairuh, ma yanbani alaihi ghairuh. Yang namanya prinsip secara lughah, perkara yang dibangun di atasnya selainnya. Wa minhu al-asas, aslul bina. Contohnya pondasi. Contohnya apa? Pondasi. Pondasi berdirilah di atasnya apa? Bangunan. Dibangun di atasnya selainnya. Membutuhkan kepada apa berarti? Kekokohan. Harus kokoh. Dan yang dimaksud dengan 6 prinsip ialah qawaidun mustanbatun min alkitab wa sunnah. Kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Lidjalalati ala kamali hikmatin wa qudratin atau wa qudratillah azza wa jal. Yang dimaksud dengan 6 prinsip ini ialah kaidah-kaidah penting yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam rangka menunjukkan atas kesempurnaan hikmah Allah dan kekuasaan Allah yang maha kuasa. Sehingga dari sini disimpulkan bahwa Syekhu rahimahullah mengambil 6 prinsip ini bukan dari inisiatifnya, tetapi atas pembelajaran berdasarkan apa yang ada pada Al-Quran dan apa yang ada pada Sunnah Rasulullah SAW. Dan begitulah para ulama. Begitulah para ulama bahwa seringkali menyimpulkan, seringkali membuat rangkuman-rangkuman, bahkan menetapkan misalnya ada 3 prinsip, ada 6 prinsip, ada 4 perkara penting. Itu betul-betul mereka ambil dari apa yang termuat pada Al-Quran dan apa yang termuat pada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menunjukkan tentang apa? Kesempurnaan hikmah Allah dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau membatasi dengan 6 prinsip bukan bermakna bahwa Islam itu hanya 6 prinsip ini saja. Beliau membatasi dengan 6 prinsip ini bukan bermakna bahwa prinsip-prinsip Islam itu hanya terbatas pada 6 ini saja. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, beritakan kepadaku tentang Islam. Nah, ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu tentang Islam dan aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Itu jelaskan. Kemudian, ya Rasulullah, beritakan kepadaku tentang perkara-perkara penting dalam Islam. Maka jawaban beliau, yaitu Rasulullah SAW, bukan bermakna bahwa membatasi. Membatasi Islam terbatas pada itu saja. Tetapi kadang melihat satu apa? Kondisi dan keadaan asail. Adapun apa yang dikatakan oleh muallif, bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan. Allah jelaskan prinsip tadi dengan penjelasan yang sangat jelas. Bermakna bahwa istinbat beliau, apa yang beliau simpulkan dalam 6 prinsip tadi, satu perkara yang dikatakan wadihun la gharabata fih, hal yang sangat jelas dan tidak ada keanehan padanya. Demikian pula wala takalluf, dan bukan perkara yang diada-adakan. Dipaksakan misalnya seorang untuk memahami sesuatu yang bukan kapasitasnya. Sehingga penjelasan beliau ialah sebuah penjelasan yang sangat mudah. Penjelasan yang sangat mudah. Beliau mengawali dalam mukadimahnya, min a'jabil ujab, mengandung kepada makna satu kesalahan yang sangat jelas yang terjadi pada umat di zaman beliau, disebabkan karena mereka menjauhkan diri dari memahami Al-Quran Karim dari makna yang sahih. Demikian pula zuhudnya mereka dari tafaqquh fiddin. Seandainya seorang itu mau belajar kemudian memahami Alkitab wa Sunnah sebagaimana yang dipahami salafuna saleh, tentunya mereka tidak akan jatuh dalam perkara-perkara yang seperti digambarkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian tidak diragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu menjadi penjelas atas segala sesuatu, sehingga beliau katakan sittatu usulin bayyanaha Allah taala bayanan wadihan lil awan. Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas bagi orang yang dikatakan paling awam pun itu gampang untuk memahaminya. Begitulah tariqatul Quran. Begitulah tariqatul Quran. Cara Al-Quran menjelaskan satu perkara. Bermakna tidak perlu apa? Bertele-tele. Sangat jelas. Tapi seringkali orang mempersulit diri. Apa yang dikatakan mungkin dengan ilmu kalamnya. Assalamualaikum. Satu perkara yang menjadi pembeda dari yang lain tentang manhaj Ahlussunnah wal Ahlussunnah dalam hal memahami Al-Quran itu dengan cara yang sangat mudah. Demikian pula tariqatul Quran dan tariqatul As-Sunnah. Hal itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai misal, Allah Azza wa Jalla menyifati bahwa Al-Quran tibyanan likulli syai, menjadi penjelas atas segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bayanan syadiyan, satu penjelasan yang lengkap, satu penjelasan yang cukup lengkap. Makanya dikatakan Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang menyatakan ada perkara-perkara yang tersisa, yang tertinggal, yang belum dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Seorang telah menuduh Nabi kita Muhammad SAW sebagai sosok yang apa? Khianat. Nah, padahal beliau seorang apa? Yang dari Dari manakah sisi kejelasan tentang 6 prinsip ini? Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, "A'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'an qadhiyat at-tauhid wa syirk." Perkara terbesar, terpenting yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan dalam Al-Quran maupun dalam masalah sunnah ialah perihal tauhid dan perihal syirik. Bahkan di sana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim itu keumumannya mengandung kepada apa? Tauhid. Apakah memerintahkan untuk bertauhid, kemudian menyifati tentang orang-orang ahlu tauhid, balasan kepada orang-orang yang komitmen dengan tauhid, hal-hal yang menjadi penyempurna tauhid, atau bahayanya kesyirikan seperti membatalkan amal akibat orang-orang yang melakukan kesyirikan, serta uqubah, siksaan orang-orang yang mereka menentang tauhid. Itu Al-Quran. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Al-Quran kulluhu apa? Tauhid. Jadi mulai suratul Fatihah sampai An-Nas dikatakan kulluhu apa? Tauhid. Kalau ada yang mengatakan dalam Al-Quran menyebutkan tentang masalah apa? Kisos. Ada apa hubungannya dengan tauhid? Kan begitu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai perkara hal yang yaqdi, hal yang dikatakan yukamil, tuntutan tauhid, demikian pula penyempurna tauhid. Al-Quran menyebutkan masalah salat, apa hubungannya? Barakallahu fikum. Al-muwahid, namanya seorang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, maka dia akan menyempurnakan tauhidnya. Demikian pula melaksanakan yang menjadi tuntutan apa? Tauhid. Dan dakwah para anbiya, para rasul itu pada satu perkara, kesepakatan. Semua para anbiya, semua para rasul dakwanya pada satu kesepakatan, yaitu mendakwakan apa? Tauhid. Dan memberantas kepada ghidduh, kepada lawannya, ala wahuwa asyirik. Kenapa dikatakan tauhid menjadi porsi yang paling penting, sehingga sangat jelas dan terulang-ulang dalam Al-Quran? Karena tauhid asrul Islam. Tauhid menjadi prinsip yang mendasar dalam Islam. Wa asrul din. Dan ia merupakan prinsip dalam agama ini. Wa huwa alladhi tubna 'alayhi jami'ul a'mal. Yang dengan tauhid tadi dibangunlah semua amal-amal perbuatan. Apa artinya? Seorang walaupun sekian banyak amal perbuatannya, kalau tauhidnya tidak benar, maka jadi apa? Jadi rusak. Jadi rusak. Kenapa? Karena asyirku yubtilu hadza al-asla wa yufsidu. Seandainya orang tidak bertauhid, tapi kesyirikan yang dia jalankan, semua perbuatan-perbuatan yang baik, yang bagus, itu dirusak dan sirna, menjadi batal dan rusak. Kalau batal dan rusak, maka la wujudalah, tidak ada wujudnya. Kan ibarat orang dalam kondisi seolah-olah telah berbuat ini dan itu, banyak mengerjakan, tapi kesyirikan. yang mendasari semua tadi. Semua yang dilakukan, semua yang jalan, walaupun seolah-olah berupa banyak kebaikan, itu tidak ada wujudnya. Kenapa? Karena tauhid dengan syirik dua hal yang berlawanan, dua hal yang bertentangan, dan tidak akan mungkin bersatu antara tauhid dengan asyirik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip ini dalam Al-Qur'an yang dikatakan hampir-hampir tidaklah setiap surat itu yang dikatakan kosong dari apa? Masalah tauhid. Bermakna bahwa setiap surat mesti mengandung kepada makna apa? Makna tauhid. Karena sangat jelasnya, makanya Syekh heran, kan begitu ya? Dipahami alurnya ya? Karena sangat jelasnya, jadi mulai awal sampai akhir Al-Quran, bahkan hampir-hampir, tidak setiap surat yang ada, kecuali apa? Menyinggung masalah apa? Tauhid. Saking jelasnya, saking gamblangnya, seperti itu kok terjadi orang-orang dalam posisi apa? Melakukan syirikan. Maka beliau awali min ajabi apa? Al-ujab. Salah satu yang mengherankan ialah kejadian yang terjadi pada kaum muslimin. Mereka jatuh dalam perkara kesyirikan. Kembali hal itu bahwa diingatkan disebabkan kepada hal bahwa mereka tidak mau tafaqquh, mereka tidak mau mempelajari agama ini dan mempelajari Alkitab wa Sunnah, yang hal itu menjadi sumber dalam Islam dan tidak mau kembali kepada apa yang difahami oleh salafuna salih. Wa akbaril ayat adalah ala qadri atau qudratil malikil ghullab. Dan kembali bahwa itu menguatkan. Menguatkan bahwa apa yang nampak dari kejahilan mujtama yang beliau jabati di masa itu ialah apa? Jahilnya dari 6 prinsip ini. Ketidaktahuan. Padahal ini kan perkara yang sangat apa? Sangat jelas, sangat mudah. Makanya dalam sebagian risalah kata beliau, seorang yang muwahhid dengan benar-benar tauhidnya itu mengalahkan 1000 apa? Ahli ibadah. 1000 ahli ibadah. Yaitu mereka-mereka yang dalam kehidupannya tidak ada ihtimam dan perhatian dengan tauhid. Cukup banyak barakallahu fikum kaum yang hingga hari ini, walaupun mereka mengatakan sebagai orang-orang azia, kata beliau kan begitu. Orang-orang yang pintar di alam ini. Ukola. Coba kalau kita lihat para pemikir Islam. Tokoh-tokoh pemikir Islam. Disinggung masalah tauhid. Apa kata mereka? Gampang tauhid itu. Ya. Yeah. Gampang tauhid itu. Gampang akidah itu. Barakallahu fikum. Padahal seandainya betul-betul mereka mau mengkaji ulang berapa banyak perbuatan-perbuatan, apakah disengaja atau tidak, apakah mereka sadari atau tidak, walaubillah kalau sampai betul-betul mereka sadari dan mereka ketahui, jatuhnya mereka dalam hal apa? Hal-hal yang menjadi lawan tauhid atau bahkan pembatal tauhid. Nah, disebabkan karena terjadinya satu amalan praktek dalam kehidupan yang betul-betul menyelisih 6 prinsip ini. Nanti insya Allah akan kita ketahui tentang apakah prinsip yang dikatakan oleh beliau, 6 prinsip tersebut. Meskipun dalam Al-Quran, dalam hadis, luar biasa penjelasan masalah 6 prinsip ini. Luar biasa penjelasannya dengan begitu gampangnya dan mengulang-ulang dan berkali-kali. Dan kembali bahwa yang menjadi sebab karena manusia tersesat, demikian pula kebanyakan mereka dalam kondisi menyimpang, dan itu semua sebagai bukti, bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin berteori, gampang saja untuk mengislamkan orang, gampang saja untuk kemudian memberikan hidayah kepada orang. Salah satu contoh, dakwah kepada orang-orang Nasrani misalnya. Gampang mengislamkan orang-orang Nasrani itu. Para pendeta suruh bicara. Bermakna pendeta yang apa? Sudah masuk Islam kan gitu. Suruh bicara tentang bagaimana agama mereka, bagaimana kesesatannya. Dan sudah berapa kali orang-orang yang masuk Islam dari kalangan pendeta dan berbicara. Nah, apakah kemudian berbondong-bondong dari kalangan orang-orang Nasara masuk Islam? Kemudian, ketika berbagai macam penyimpangan, terkhusus yang terjadi pada kaum muslimin, gampang saja kesyirikan itu dibasmi. Gampang saja perkara-perkara yang melanggar, menyimpang, bertentangan dengan tauhid, itu apa? Dihentikan. Ketika diutus atau dikirim da'i-da'i yang mereka katakan mendakwahkan tauhid, padahal dalam kenyataannya justru tauhid yang kadang-kadang mereka pahami itu hanya sebatas meyakini, mengimani Allah itu pencipta, Allah itu sebagai pemberi rezeki, Allah itu sebagai pengatur alam semesta, dan tidak sampai kepada tauhid yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah. Demikian pula gambaran yang membuat terherannya beliau, sikap kerasnya orang-orang yang waktu itu menentang dakwah beliau, akhirnya muncul kepada keheranan yang sangat. Hal yang sangat jelas, sebuah prinsip yang sangat jelas, kenapa mereka tentang, kenapa mereka melawan, kenapa mereka ingkari. Ya ibaratnya ya, kalau mungkin kita berdakwah, subhanallah, sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang, sesuatu yang mudah, kok juga ada orang yang dalam kondisi tidak percaya atau bahkan menentangnya atau bahkan menghalanginya. Kan demikian seruan-seruan oleh para dai, oleh seorang talibul ilm ketika menyampaikan perkara yang cukup jelas, kadang-kadang kan ada apa? Direspon oleh kaum muslimin, ditentang, kemudian dianggap ini kebatilan, dianggap ini perkara baru. Apa yang terasa pada kita? Kok sampai seperti itu ya? Kan begitu. Hal yang telah jelas, kenapa mereka menentangnya? Demikian pula, 6 prinsip ini satu prinsip yang sangat penting. Karena dengan prinsip ini, seorang bisa menegakkan agama, baik untuk dirinya maupun untuk yang lain. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, lalu berkata muallif rahimahullah, al-aslu al-awwal, prinsip yang pertama, ikhlasu dini billah ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan dalam agama ini semata-mata hanya untuk Allah saja dan tidak menyekutukan baginya. Kembali bahwa Syekh Saleh Al-Fauzan dalam syarahnya mengatakan pentingnya tentang prinsip ini, qala falaisa al-muhimmu an al-insan yasumu wa yusalli wa yukthiru min al-ibadat. Kata beliau, bukanlah titik terpenting pada manusia itu ialah yang penting puasa, yang penting sholat, yang penting memperbanyak ibadah, kan begitu. Bukan titik terpenting pada manusia itu ialah seorang puasa, seorang sudah mau sholat, seorang sudah memperbanyak ibadah. Dan ini yang sering kita jumpai dalam dakwah. Misalnya jamaah tabligh. Misalnya jamaah tabligh. Ketika diingatkan tentang masalah tauhid, hati-hati dengan bahaya syirik. Apa yang mereka katakan? Anda jangan usil. Anda jangan kemudian menyalahkan kami. Kita ini orang yang sudah puasa. Kita ini orang yang sudah menjalankan sholat. Kita ini orang-orang yang sudah rajin beribadah. Dulu kami gak mau ibadah. Kan begitu ya? Kok masih diganggu? Masih disalahkan? Subhanallah. Jadi tolak ukurnya ialah dulu. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah ibadah. Menceritakan masa silamnya yang kelam. Kami dulu orang-orang yang tidak baik. Kami dulu orang yang demikian. Kemudian kami sekarang sudah mulai senang dengan amalan-amalan islami. Puasa kami jalani, sholat kami jalani, ibadah-ibadah pun kami banyak menjalankannya. Maka kata beliau, titik penting dalam masalah ini bukan seorang itu yang penting puasa, yang penting sholat, yang penting banyak ibadah. Tetapi al-muhimmu al-ikhlas, titik terpenting dalam kehidupan seorang bagaimana mengikhlaskan dalam beragama. Faqalilun ma'al-ikhlasi khairun min kathirin ma'adam al-ikhlas. Sesuatu yang sedikit jika diamalkan didasari dengan keikhlasan, yaitu hanya untuk Allah semata dan tidak menyekutukan, itu lebih bagus, lebih baik ketimbang seorang terpedaya dengan dirinya, saya sudah melakukan sekian banyak kebaikan-kebaikan tetapi tidak dibarengi dengan keikhlasan. Tidak dibarengi dengan keikhlasan. Kalau anak insan yusallil laila wan nahara wa yatasaddaq bil amwal wa ya'mal a'mala lakin biduni ikhlasin fala fa'idata fi 'amalihi li'annahu labut min al-ikhlas. Seandainya manusia itu dia kalau malam menghabiskan waktunya untuk salat malam, dia siang hari dihabiskan untuk puasa misalnya, dia bersedekah dengan hartanya, dia mengamalkan sekian banyak amalan, tetapi semua tadi tanpa ada dasar keikhlasan, sungguh itu semua tidak ada faedahnya. Wal ikhlasu, kata beliau rahimahullah, ialah tarku syirki wa ifradullah. Yang dimaksud dengan keikhlasan dalam bab ini, apa yang dikatakan muallif, al ikhlasu dini billah, atau ikhlasu dini lillah, mengikhlaskan dalam agama ini semata-mata untuk Allah Ta'ala wahdahu, hanya kepadanya, la syarikalah, dan tidak menyekutukan baginya, ialah meninggalkan kesyirikan dan menjadikan Allah satu-satunya dat yang diibadahi. Bil ibadah, dalam perkara ibadah. Syekh Ubay Al-Jabiri dia mengatakan dalam masalah ikhlas ini secara lugah ialah at-tasfiyah. Ikhlas itu membersihkan. Yuqalu, sebagaimana dikatakan, khallasal asal, madu itu dibuat ikhlas. Bagaimana? Diberikan orang cuma-cuma. Kata beliau, ai stafahu min syawaib. Namanya madu harus dimurnikan ialah kalau dibersihkan dari kotoran-kotorannya, sehingga betul-betul madu itu bersih, murni. Jangan ada campuran, jangan ada kotoran. Sama juga dalam Islam, tauhid seorang jangan dikotori dengan apa? Noda-noda kesyirikan. Adapun secara istilah takhlisul ibadah, seorang memurnikan ibadah, wa tasfiyatuha minasyirki zahiran wa batina. Adapun dalam masalah istilah, menurut definisi dalam Islam, bahwa ikhlas ialah seorang memurnikan dalam ibadah semata-mata hanya untuk Allah, dan mensucikannya ibadah tersebut dari noda syirik, baik secara zahir maupun batin. Kalimat secara zahir maupun batin itu membentengi kita. Jangan sampai gerakan kita, perbuatan kita jatuh dalam praktek-praktek kesyirikan, kemudian kita mengatakan, ya batin saya mengingkari, bukan itu yang saya maksudkan. Nah, dalam kesyirikan hendaknya seorang menjauhi baik secara zahirnya maupun apa? Batinnya. Dan namanya kesyirikan itu cukup banyak. Namanya kesyirikan itu cukup banyak. Ada yang dikatakan dalam syirku dakwah, syirik dalam hal berdoa, syirku ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan, syirkul mahabbah, yang nanti akan disinggung oleh muallif rahimahullah, ikhlasu dinillah ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu lidilladhi huwa asyirku billah, dan penjelasan atau penjelasan lawannya, lawan daripada apa? At-tauhid, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawnu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujudin syatta bi kalami yafhamuhu abladul ammah. Demikian pula Al-Qur'an cukup banyak menjelaskan prinsip ini dalam bentuk yang beragam, yang dipahami oleh orang yang tingkat pemahamannya paling rendah, bisa dipahami oleh orang yang tingkat pemahamannya paling rendah. Summa lamma sara ala aktsaril ummati ma sar, kemudian ketika terjadi pada umat ini satu perubahan, azhara lahum syaitanu, maka syaitan menampakkan kepada umat ini al-ikhlasa fi surati, masalah ikhlas itu dibalik oleh syaitan. Dikatakan bahwa ikhlas itu dibuat dalam bentuk, digambarkan dalam bentuk ialah tanaqqus salihin. Tanaqqus salihin. Syaitan membisikkan, lihat itu orang-orang yang terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang sudah wafat, tidak ada perhatian lagi, dilupakan katanya, dilupakan. Berarti mereka tidak ada keikhlasan lagi. Nah, wastaqsiri fi huquqihim, dan mereka tidak melaksanakan hak-hak dan memenuhi hak-haknya orang soleh. Adanya apa? Taksir. Adanya sikap yang kurang perhatian dengan apa? Haknya orang-orang soleh. Wa azhara lahum syirka, demikian pula syaitan menampakkan kepada mereka tentang kesyirikan. Bila syirik kepada Allah ialah fi surati mahabbatis salihin, yaitu dalam bentuk kecintaan kepada orang soleh. Wa adba'ihim, dan para pengikutnya. Secara global, bahwa ketika muallif menjelaskan tentang pentingnya perkara ikhlas, dan ikhlas dalam bab tauhid, ikhlas dalam bab tauhid ialah at-tasfiyah. Demikian pula takhlisul ibadah, atau seperti yang tadi disebutkan, tarku syirki wa ifradullah bil ibadah. Yang namanya ikhlas, seorang apa? Memurnikan dalam ibadah dan membersihkan ibadah tadi dari berbagai macam kesyirikan, baik secara zahir maupun batin. Kemudian muallif menyebutkan wabayanu dzillazi huwa syirik billah, dan beliau juga menjelaskan tentang lawannya, sesuatu yang bertolak belakang dengan at-tauhid, ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan mulai menggoda kepada manusia. Digambarkan bahwa orang-orang ketika sudah mulai melupakan jasanya orang-orang soleh, sudah tidak mengingat lagi tentang apa yang pernah dikerjakan oleh orang-orang soleh, itu dikatakan bahwa perkara itu dikatakan apa? Keikhlasan. Yang namanya keikhlasan ialah seorang harus apa? Harus mencintai orang-orang soleh. Demikian pula yang namanya kesyirikan digambarkan kepada mahabbatu sholihin, bermakna bahwa seorang mencintai orang soleh itu disamakan. Disamakan dengan apa? Dengan cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para muallif ataupun para ulama menyebutkan bahwa haknya orang soleh itu dicintai sebatas dalam perkara-perkara bahwa mereka adalah orang-orang yang dikatakan memiliki keutamaan. Dan cintanya kepada orang soleh ialah hubbu fillah, bukan hubbu Allah, hub ma'allah. Al-mahabbatu ma'allah beda dengan al-mahabbah fillah. Cinta semata-mata karena Allah, bukan mencintai mereka bersama Allah. Tapi kenyataannya apa? Mereka mencintai orang-orang soleh disetarakan. Sebagaimana yang terjadi bahwa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang yang rendah, kita ini orang yang banyak berdosa. Kalau meminta seandainya tidak melewati mereka, tidak akan sampai, kan begitu. Nah, insyaallah prinsip pertama ini dengan penjabarannya yang lebih akan kita sampaikan pada pertemuan kita yang kedua insyaallah. Mungkin waktu duha, tarawihikum. Semoga apa yang telah kita buka di awal pertemuan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa ternyata dalam hal mempelajari ad-din, tafaqquh fid-din, sesuatu yang memiliki andil yang luar biasa untuk keselamatan daripada agama seorang, dan menjauhnya serta seorang ketika membenci kepada syariat Islam, membuat seorang juga akan terjauhkan daripada hidayah. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran orang-orang yang bersungguh-sungguh. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, kesungguhan tentunya dengan keilmuan, kesungguhan dalam hal beramal, kesungguhan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan lanahdiyahum subulana, sungguh akan kami berikan petunjuk mereka kepada jalan kami. Yaitu orang-orang yang punya kesungguhan dalam hal talabul ilm, orang-orang yang punya kesungguhan untuk betul-betul meniti jalan yang benar, itulah yang akan Allah berikan petunjuk. Ternyata untuk meraih hidayah ada sebab. Untuk meraih hidayah ada sebab. Demikian pula sebagaimana yang tadi kita gambarkan, bagaimana para ulama yang sebelumnya mereka dari kecilnya dibimbing, dididik, kemudian menjadi besar, kemudian mumpuni dalam hal ilmu, dari situ maka seorang juga demikian, bahwa untuk kemudian menjadi seorang alim ada sebabnya, ada sebab-sebab yang nampak dalam kehidupannya. Maka dari situ seperti yang tadi kita gambarkan, semakin bertambah usia, semakin matang, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ketika beliau ditanya tentang pengambilan faedah seperti kitab Majmu' An-Nawawi, kitab Majmu' An-Nawawi Syarah Muhadzab, yang di situ menjabarkan tentang masalah-masalah fiqih, kata beliau, lebih utama seorang untuk merujuk kepada Al-Mughni Ibnu Qudamah. Al-Mughni Ibnu Qudamah. Karena Al-Mughni Ibnu Qudamah itu beliau tulis dalam posisi beliau telah berusia, dan ketika seorang bertambah usia berada pada kematangan ilmu. Adapun Al-Imam Nawawi ketika menulis itu masih dalam kondisi usia di masa-masa kemudaannya, di masa usia yang masih muda. Bukan bermakna seorang dikatakan seorang yang muda jika memang mumpuni dalam keilmuan terus kemudian tidak diakui, tetapi seorang semakin bertambah usia semakin matang, semakin matang dalam hal menetapkan sebuah fatwa. Tentunya kembali bahwa hal itu berlaku pada para ulama yang dikenal tentang mutolaahnya, tentang tatapuknya, tentang kesungguhannya dalam mempelajari Islam. Barakallahu fikum, taqabbalu, hafizakumullah.